Selama ini saya belajar sunnah, belum lama juga. Nah, seharusnya kita menyebarkan apa yang kita pelajari ke orang lain. Tapi saya tidak lakukan karena takut riya. Atau takut sombong karena hati belum kuat, apakah salah? Meninggalkan amal baik karena manusia itu riya. Jadi kalau ada orang saya ingin sholat sunnah, tapi karena ada orang itu saya tidak jadi. Takut dituduh riya. Justru itu riya. Melakukan membatalkan amal soleh karena takut manusia, justru itu. Yang benar bagaimana? Tetap kerjakan amal soleh dan mintalah pertapan hati dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai amal soleh ini gak jadi karena wajah-wajah manusia. Tetap dilaksanakan sambil berdoa, ya Allah jadikan ini ikhlas karena ya Allah. Tetapi dalam menasihati itu, karena diantara fenomena yang terjadi itu istiqja. Saudaraku yang baru-baru ngaji itu kadang-kadang istiqja, buru-buru, ingin cepat melihat hasil. Pulang-pulang ke rumahnya, celananya bapaknya dipotong. Ya, ibunya yang biasanya pakai jari dibelikan kajar. Istiqja. Manistahjala syai'an qabla awanihu ibabi firmani. Barang siapa yang tergesa-gesa ingin melihat hasil sebelum waktunya akan dihukumi dengan tidak mendapatkan. Saya lihat semua jauh berjenjang pelan-pelan, sabar, nasihat. Ya, jadi tetap silakan mendakwakan apa yang anda ilmui dan jangan lupa bahas apa yang tidak anda ilmui. Yang tahu hukumnya ya, sampaikan dengan bahasa yang lembut santun, tidak boleh istijjal, tidak boleh gegabah. Ya, penting jangan sampai mengingkari kemungkaran tetapi mendatangkan kemungkaran yang bijaknya. Jangan sampai. Wallahu a'lam.